Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, seluruh para guru-guru, para asatidah yang saya muliakan, wabil khusus kepada seluruh pimpinan Pondok Pesantren Darus Sa'adah Ananda Abdul Hakim, terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya. Terima kasih atas segala kegiatannya, terima kasih atas segala usahanya. Tentu saya tidak lupa pula terima kasih atas segala pengorbanannya. Karena saya yakin tidak ada satu kemauan, tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia di Merdeka ini bukan hadiah dari Belanda. Negara Republik Indonesia ini merdeka bukan hadiah dari Jepang. Tapi kemerdekaan ini ditebus oleh bangsa Indonesia dengan segala pengorbanannya, baik harta maupun jiwa, dengan tetesan darah bangsa Indonesia, dengan cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia, maka terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Agama Islam pun diturunkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak langsung jaya. Islam tidak langsung besar. Islam tidak langsung tersebar. Jayanya dan tersebarnya agama Islam pun karena diperjuangkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat-sahabatnya, baik perjuangan harta dan jiwanya. Oleh sebab itu, kalau Darus Sa'adah ini ingin jaya, ingin besar, tidak terlepas harus diperjuangkan dengan segala pengorbanannya. Kepada umat Islam seluruhnya, kalau ingin pondok pesantren ini jaya, kepada umat Islam yang ada di daerah ini, saya anjurkan berkorbanlah. Korbankanlah hartanya untuk menghidupkan pondok pesantren ini. Kita tinggal pilih mau berkorban atau mau jadi korban. Kalau tidak mau berkorban, siap-siaplah untuk jadi korban. Tapi kalau kita mau berkorban, insya Allah anak cucu kita tidak jadi korban. Insya Allah tetap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kita perjuangkan agar pondok pesantren Darus Sa'adah ini tumbuh, berkembang. Tentu yang saya harapkan pengorbanan seluruh umat Islam di daerah ini. insya Allah pondok ini akan jadi besar dan akan jadi jaya. Pada malam hari ini, di samping hari ulang tahunnya yang ke-11, juga memperingati sejarah Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menguraikan tentang Isra dan Mi'raj, saya ajak terlebih dahulu seluruhnya untuk pasang niat. Mengapa saya mengajak pasang niat? Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat perbuatan hambanya itu, yang dilihat oleh Allah itu niatnya apa? Saudara bikin masjid niatnya apa? Saudara bikin pesantren niatnya apa? Saudara bikin majelis taklim niatnya apa? Saudara mau jadi kepala desa niatnya apa? Saudara mau jadi camat niatnya apa? Saudara mau jadi bupati niatnya apa? Allah yang pertama kali melihat niatnya apa. Ketika Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang berkenan dengan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang hijrah itu tidak kurang dari 9 kali Rasulullah memuji. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah semua orang yang hijrah pindah dari Mekah ke Madinah itu seluruhnya mendapat pahala dari Allah?" Atas pertanyaan Sayyidina Umar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Faman kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Sesungguhnya segala pekerjaan, sesungguhnya segala perbuatan hanya tergantung kepada niatnya. Dan setiap manusia itu hanya mengikuti niatnya. Kemudian Rasulullah memerinci keterangannya. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena Allah dan karena Rasulnya, karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, tentu pasti mendapat pahala dari Allah. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah niatnya untuk kepentingan-kepentingan dunia, ia akan dapat dunianya. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah karena perempuan, Bu, matanya melotot dipanggil enggak nyaut. Maaf Bu ya, di tempat saya Bu, kalau matanya melotot dipanggil tidak nyaut itu namanya ikan asin Bu. Bu, tahu ikan asin enggak? Matanya dipanggil Ibu, matanya dipanggil nyaut setelah saya jerit 3 kali. Bu, takut dikatakan ikan asin. Barang siapa yang hijrahnya dari Mekah ke Madinah niatnya karena perempuan, artinya ingin kawin dengan gadis-gadis yang ada di Madinah. Rasulullah nyatakan ia akan dapat nikahnya dengan perempuan itu. Jangan mengharapkan pahala dari Allah. Mengapa? Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, karena hijrahnya tergantung kepada niatnya. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu malam ini hadir di pondok pesantren As-Sa'adah dalam rangka ulang tahun yang ke-11 dan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ajak apa niat ibu malam ini datang ke Pondok Pesantren As-Sa'adah? Niat yang pertama karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Kalau niat bapak dan ibu malam ini hadir ke Pondok Pesantren As-Sa'adah dengan niat karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah bu, jaminannya nanti pada hari kiamat. Apa jaminannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal kiamah. Setiap manusia nanti akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat bersama-sama dengan orang-orang yang ia cintai dahulu di dunia. Kalau bapak-bapak bertanya nanti mabuk-mabukan yang dihidupkan, tetapi mari kita hidupkan agama Islam. Kalau bapak dan ibu malam ini hadir ngaji dengan niat untuk menghidupkan Islam, insya Allah pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mithlu ajri syahidin. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, barang siapa yang menghidupkan agamaku di tengah-tengah kerusakan umatku, maka pahalanya sama dengan pahalanya orang-orang yang mati syahid di medan perang. Besar pahalanya pak kalau pasang niat. Apalagi sekarang negara yang sedang dilanda oleh multi krisis, krisis ekonomi, lebih dasar lagi krisis akhlak, pergaulan generasi muda di SMP, di SMA, di luar, kadang-kadang sudah bergaul bebas antara laki-laki dan perempuan. Na'udzubillah, subhanallah. Satu-satunya untuk menyelamatkan anak kita dari pergaulan bebas, tidak ada jalan lain kecuali kita didik dengan pendidikan pondok pesantren. Untuk menyelamatkan generasi muda kita yang sekarang akhlaknya mulai hancur. Kita sedang krisis kepemimpinan. Mencari pemimpin yang jujur susah. Mencari pemimpin yang amanah tidak berkhianat kepada rakyatnya susah. Mencari pemimpin yang tabligh, yang selalu menyampaikan kebenaran bukan yang menyampaikan kebohongan susah. Mencari pemimpin yang fatona, yang cerdas, yang mampu menyelesaikan kesulitan-kesulitan rakyatnya susah. Ini sekarang yang terjadi. Maka saatnya kita bersama-sama dengan pemerintah dalam krisis semacam ini, mari kita hidupkan syariat Islam. Mari kita hidupkan sunnah Rasulullah di tengah-tengah masyarakat untuk menyelamatkan bangsa ini dari segala macam krisis. Niat yang terakhir, untuk apa bapak-bapak dan ibu-ibu malam ini kumpul di Pondok Pesantren As-Sa'adah di bawah pimpinan Ananda Al-Ustaz Abdul Hakim? Niat yang ketiga untuk mencari ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mengkaji ulang sejarah Rasulullah dalam Isra Mi'raj untuk dijadikan suri teladan. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu malam ini hadir ke Pondok Pesantren As-Sa'adah ini dengan niat untuk mencari ilmu, insyaallah pahalanya besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di samping menuntut ilmu hukumnya wajib, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dinyatakan pula julusu kasa'atan fi talabil ilmi khairun min alfiraqatin. Dudukmu satu jam khusyuk tekun mendengarkan fatwa-fatwa para ulama, itu pahalanya lebih bagus daripada sholat 1000 rakaat. Bu, kuat enggak sholat 1000 rakaat? Bapak-bapak, kuat enggak sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000 rakaat, Bu. Sholat tarawih yang 23 rakaat, kalau imamnya kepanjangan baca Quran, pindah ke masjid yang lain. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul. Jujur rupanya orang Subang ini ya. Jadi kalau imamnya panjang baca Quran, pindah ya ke masjid yang lain. Nah, saya walaupun tidak pernah tarawih di sini, Bu, insya Allah Pak Kiai Khairan, kalau saya ditanya bagaimana petarinya orang kampung mana ini namanya? Apa? Bongas. Bagaimana tarawihnya orang Bongas? Saya bisa menjawab, tarawihnya orang Bongas 23 rakaat dengan witirnya. Surat apa yang dibaca Pak Kiai, walaupun saya enggak pernah sholat di sini, saya tahu. Tarawih yang pertama, rakaat yang pertama setelah Fatihah mesti alhaakumut takatsur. Betul. Rakaat kedua mesti kulhu. Salat lagi tarawih yang kedua. Rakaat yang pertama mesti wal asri. Kalau sudah rakaat kedua mesti kulhu terus. Ini namanya Bu surat langganan tahunan. Ya kan ada langganan harian Bu, ada langganan mingguan, ada langganan tahunan. Ini rupanya sebentar lagi langganan tahunan akan datang. Kalau imamnya diroba dengan surat yang panjang, oh bisa bubar. Bu, sekali-sekali tarawih di Mekah Bu ya. Amin. Bapak-bapak, sekali-kali tarawih di Mekah Pak ya. Tapi tarawih di Mekah kalau tanggal 21 Ramadan Pak. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 20 sama dengan di Bongas. Sama-sama 23 rakaat, cuman suratnya panjang. Kalau malam 21 diroba Pak, sembahyang tarawih 20 rakaat dikerjakan 2 jam. Dari jam 10 selesai jam 12. Jam 12 istirahat Pak. Yang minum-minum, yang makan-makan, jam 1 balik lagi. Jam 1 balik lagi ke Masjidil Haram, itu lebih penuh dari tarawihnya. Orang-orang yang dari Yordan, yang dari Syria, yang bawa mobil masuk ke Mekah untuk Lailatul Qadar. Sembayang lagi Pak, 11 rakaat. 11 rakaat dikerjakan 2 jam lagi Pak. Takbir jam 1 selesai jam 3. Saya pertama kali mengikuti dulu karena belum tahu. Begitu sujud kok lama sekali. Saya lirik ke kiri ke kanan masih sujud semua. Sujud yang kedua saya hitung Kyai. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa sampai 33. Kalau dicoba di Bongas, saya yakin jamaahnya bubar. Betul atau tidak? Maka Kiai, sudahlah, enggak usah panjang-panjang lah. Cukup surat langganan tahunan aja. Asal tumaknina. Asal tumaknina Kiai ya. Jangan terlalu cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak ayam makan jagung. Ya. Asal tumaknina. Nah ini kalau saudara ngajinya malam ini ngaji benar, insya Allah pahalanya lebih bagus dari sholat 1000 rakaat. Amin ya Rabbal. Niat pertama karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Niat yang kedua untuk menghidupkan agama yang kita cintai. Niat yang ketiga untuk mencari ilmu. Alhamdulillah selesai saya menjelaskan tentang niatnya. Ceramahnya? Mulai tadi saya ngapain di sini? Hah? Mulai tadi ngapain saya? Oh, baru menjelaskan niat. Ceramahnya? Terus apa tidak? Saya ini kiai, jangan disuruh-suruh. Bu, kalau ibu ditanya orang, bu, jangan langsung menjawab, bu. Kalau bapak ditanya orang, jangan langsung menjawab, pak. Lihat dulu yang nanya itu siapa, gitu loh, bu. Kalau yang nanya tukang sapu, terus.